السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ولمن سار على نهجه واستنى بهديه وسنته إلى يوم الدين، وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا يسر لنا ولا تعسر، وأتمم لنا بالخير. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan inayah daripada Allah dapat sama-sama kita meneruskan permukiman dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Dan alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala Allah panjangkan lagi usia kita untuk sama-sama kita bermunajat kepada Allah dan beri lagi kekuatan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Al-Quran. Allah berfirman dalam satu ayat: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, hudan lin-nas, yang menjadi petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda, dan menerangkan jalan-jalan hidayah, wal furqan, dan pembeza antara yang hak dan yang batil, yang realiti dan yang hakiki. Apa beza realiti dengan hakiki? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tajuk kita malam ni Al-Quran antara realiti dan hakiki. Saya bagi tajuk, tapi malam ni rasa macam tak apa nak larat nak urai, sebab besar sangat tajuk ni. Tengok-tengok balik besar. Lepas tu tengok pula ada banner pula, ada gambar pula, nak datang kena sign. Jadi kena datang jugalah tuan-tuan. Hari ni ni kuliah saya yang kelima hari ni ni. Jadi saya rasa macam agak letih sikit. Kuliah kelima macam waktu semayang pula. Memang ngam-ngam pula tu. Kuliah lepas subuh tadi, lepas tu sebelum Jumaat, sebelum masa, sebelum Maghrib, lepas Isya, ngam-ngam. Ataupun lepas ni. Tak situ. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada beza antara kalimat hakikat dengan realiti. Kalau dalam bahasa Arab disebut al-haqiqatu wal-waqi'. Hakikah, satu benda yang menjadi kebenaran. Kalau kita sebut hakikat, dia datang daripada perkataan haqq yang bermaksud kebenaran. Al-Quran itu kitabnya kitab kebenaran. Kitab yang penuh dengan keberkatan, sebab dia mengandungi tiga jenis keberkatan yang tergandung dalam satu masa. Tiga keberkatan. Pertama sekali, berkat Al-Quran tu. Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat: Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepada anzalnahu ilaika, yang kami turunkan dia kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, kitab itu diberkati. Apa dia? Al-Quran. Itu satu kelebihan dia, satu keberkatan. Keberkatan nombor dua, Quran ini turun pada malam yang berkat. Allah Ta'ala sebut dalam ayat dalam surah Ad-Dukhan: Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkati. Yakni malam apa? Malam Lailatul Qadar. Itu malam penurunan Al-Quran. Dua dah aspek berkat. Aspek yang ketiga, keberkatan 3-in-1 ni, yang nombor tiga, turun pada bulan yang berkat. Satu, Quran itu sendiri berkat. Nombor dua, turun pada malam yang berkat. Dan nombor tiga, turun pada bulan yang berkat. Apa nasnya? Nabi SAW menyeru kepada sahabat-sahabat. Dia kata apa? Atakum syahrun mubarak. Wahai sahabat-sahabat, telah datang kepada kamu bulan yang penuh dengan keberkatan. Jadi kalau nak sebut tentang Al-Quran ni, semuanya berkonotasikan keberkatan, kebaikan yang bermaksud husulul khairil ilahi fi syai', iaitu turunnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Maka Quran ini satu benda yang berkat. Ini hakikat Quran. Ini hakikat Quran. Dia berkat, dia mukjizat, dia kalamullah, dia bukan makhluk, dia satu benda yang sewajarnya menjadi pendamping manusia. Ini hakikat Al-Quran. Dia penyelamat. Al-Quran itu sebagai ayat-ayatnya boleh digunakan sebagai usaha-usaha untuk menyembuhkan. Ini semua hakikat Quran. Tapi realiti Quran, apakah begitu keadaannya? Amalannya ataupun sesuatu yang dimurnikan daripada Al-Quran tu, apakah benar sebagaimana ada dalam Quran ataupun sebaliknya? Yang ni yang satu benda yang kita kena fikir, satu keluhan oleh seorang ulama tabi'in yang cukup-cukup terkenal, Al-Imam Hasanul Basri. Dia kata, aku tengok Quran tapi tidak melihat pengamalan Quran itu. La yura fi amalihi wala fi khalqihi. Maknanya Al-Quran itu tidak terlihat, tidak terbias dalam jiwa manusia, tak sama ada dari sudut akhlak mereka ataupun dari sudut apa yang kita sebut sebagai perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan kita. Berapa banyak amalan-amalan kita yang sangat-sangat bercanggah dengan Al-Quran. Berapa banyak amalan-amalan kita yang bercanggah dengan panduan dan syariat Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya bagi satu contoh tuan-tuan. Waktu saya pergi ke Palestin dulu, nak jumpa orang Islam. Nak kenal orang Islam ni, satu cara aja. Orang Islam tu bagi salam, tu saja. Tapi berapa ramai yang hari ni kita benda sikit je tuan-tuan. Benda tak usah payah lah, benda sikit je. Kita nak faham Al-Quran ni supaya Al-Quran ni boleh terbekas dalam hidup kita. Berapa ramai pada hari ni yang betul-betul bila jumpa saudara dia, dia bagi salam sungguh-sungguh. Yang dia tak kenal ataupun yang dia kenal. Yang dia benar-benar menghargai ucapan salam. Padanlah Nabi SAW bagi siri-siri amalan, termasuk dalamnya itu adalah salam. Afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Hendaklah kamu memberi salam dan juga memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan, dan juga menyambung silaturahim serta sembahyang pada waktu malam hari di kala manusia tengah lena diulit mimpi, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera dan selamat. Dengan free-free boleh masuk syurga. Jadi ini yang antara benda-benda. Banyaklah perkara-perkara yang kita nak sebut, terlalu banyak dari sudut soal-soal kepimpinan. Yang menjadi realiti hari ini adalah kepimpinan yang tidak berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kepimpinan yang kita lihat membebankan masyarakat dan akhirnya akan menyebabkan perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat. Yang jadi realitinya adalah kerosakan pimpinan. Itu jadi realiti dalam Quran. Keelokan pimpinan, kegemilangan pimpinan, kecemerlangan pimpinan, tak ada. Tak ada dia punya realitinya. Yang realiti apa yang Allah Taala sebut, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo 'alayha alqaul fadammarnaha tadmira. Bila mana kami nak sesuatu kaum, kami nak musnahkan satu kaum itu ataupun satu karya, satu kawasan, satu kampung, satu negeri ke satu negara ke whatsoever, kita nak musnahkan dia, amarna mutrafiha, kami akan mengarahkan pemimpin-pemimpin ataupun penguasa-penguasa di kalangan mereka. Fafasaqu fiha. Bila mana mereka ini dapat kuasa, dilantik, dapat jawatan dan sebagainya, mereka berlaku fasik dalam jawatan tersebut. Menipu cukup banyak yang berlaku. Konon-konon ditepati. Tepat apa masalah dia? Apa yang kita tepat dengan janji betul-betul? Tepat janji siapa? Janji manusia ke janji Tuhan? Janji Tuhan tak pernah ditepati, nak tepat janji macam mana? Masalah kita. Fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul. Maka benarlah kata-kata Allah terjadi ke atas mereka, fadammarnaha tadmira, dan kami akan hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Tengoklah tuan-tuan, segala apa yang ada dalam masyarakat kita pada hari ini. Masyarakat yang yang duduk di hadapan kita. Kita tengok hari-hari, hatta dalam bulan Ramadan. Tahun ni saya agak pelik sikit sebab ramai sangat orang bunuh orang bulan Ramadan. Anak tetap mak bulan Ramadan, isteri, suami bunuh isteri bulan Ramadan. Suami bunuh isteri kan, isteri bunuh suami? Suami bunuh isteri kan? Belum lagi isteri bunuh suami. Jangan jadilah. Maknanya kalau jadi juga isteri bunuh suami tu, maksudnya tak tahan sangat dah tu. Maksudnya banyak sangat perkara-perkara berlaku. Ini refleksnya kepada apa? Refleksnya kepada kezaliman orang yang memegang kuasa dalam dalam pemerintahan negara. Bila bila benda tu berlaku, dia dia terkesan sebenarnya. Dia terkesan. Seorang pemimpin yang melakukan apa-apa pun dia terkesan. Kalau pemimpin itu baik, maka dia akan baik. Betul dah kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab. An-nasu ala dini mulukihim. Manusia ni berada atas jalan agama pemerintah dia. Jadi kalau pemerintah baik, maka yang bawah pun baiklah. Tak guna kalau yang bawah baik, pemerintah jahat. Dia tetap jadi macam Ashabul Kahfi. Ini yang kita nak tahu, tengok pengajaran Ashabul Kahfi apa mereka buat. Mampukah mereka dalam keluasan negara yang begitu luas? Jordan tu luas bukan main. Tapi boleh tak nak beramal dengan agama Allah? Tak mampu. Sebab apa? Sebab pemimpin tak beriman. Pemimpin tak suka kepada Quran. Tak suka. Kalau pemimpin suka kepada Quran, pastilah dia sudah mendaulatkan Al-Quran sejak mula hari pertama dia memegang tampuk kepimpinan. Kalau tak, maksudnya memang nampak sangat dia tak suka Quran. Kesan dia boleh nampak kepada dia, diri dia, keluarga dia dan orang-orang yang sekitarnya. Tengoklah orang-orang macam ni. Apakah kita mampu lagi nak duduk di bawah orang yang tak suka kepada kalamullah? Orang yang tak suka kepada kalamullah ni, kepada Quran ni, seolah-olah dia benci kepada Allah Ta'ala. Bencilah. Benci apa-apa syariat. Datang Quran je dia rasa gelisah. Apa yang datang dalam Quran ni dia rasa gelisah. Hati dia tak boleh nak, tak boleh nak cakna Quran. Tak boleh nak terima. Sebab tu kata Pak Hamka, dia kata, Al-Quran ini Allah Ta'ala sebut, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tak boleh pegang Al-Quran ni kecuali orang yang ada wudu. Betul. Itu dari sudut fiqahnya. Itu dari sudut pemegangan mushafnya. Tetapi kalau dari sudut spiritual dia, dari sudut hatinya, maksudnya Al-Quran ini tak mampu dipegang oleh hati yang kotor. Tak mampu nak faham kalimat-kalimat Al-Quran. Berapa kali dah. Sebab itulah dalam bulan Ramadan ni kita dianjurkan untuk kita tadabbur Al-Quran. Liyadabbaru afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfalha. Berapa ramai, mengapa tidak? Tuan-tuan, saya kena macam ni sikit dia punya nada. Sebab apa? Sebab saya mengantuk. Kalau tak saya dengan saya tidur sekali tuan-tuan. Kenapa kita kena tadabbur ayat Quran ni? Sebab penting. Bila kita tadabbur, kita faham, barulah kita rasa lazatnya Quran itu, seronoknya baca Quran. Barulah datang satu kenikmatan. Kita tahu, oh rupa-rupanya ini Allah cerita dekat kita. Benda ni yang sampai kepada kita. Sebab masalah kita pada hari ni, kita malas nak tadabbur. Kita baca Quran, yes, kita khatam Quran. Kita khatam. Kadang-kadang belum sempat khatam, kita khatam dulu dah, siap. Baru nak khatam Quran. Khatam Quran nombor satu kita, mungkin khatam Quran. Tapi khatam dari sudut pemahaman. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Umar, anak kepada siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab. Diriwayatkan bahawasanya beliau mengambil masa berapa lama nak khatam Quran? Nak khatam surah Baqarah saja, dia khatam selama 8 tahun tuan-tuan. 8 tahun. Kita bila dengar perkataan ni, kita kata, Allah Ustaz, surah Baqarah 3 jam habis baca. Habis baca boleh 3 jam tuan-tuan. Itu bukan sahabat-sahabat, bukan habis baca saja. Bukan hafal 8 tahun tu. Sahabat setahun habis hafal Quran dah. Setahun yang habis hafal. Tetapi tak ada bur tu. Tengok makna, perhati hukum, perhati apa nama perkara-perkara, indikator-indikator dalam Quran. Sebab ni yang nak menjadikan kita hidup sebenarnya. Al-Quran ini satu benda yang menyokong roh kita. Wa kadzalika auhayna ilaika, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Begitulah kami mewahyukan kepada kamu roh dari urusan kami. Kata ulama-ulama tafsir, apa maksud roh urusan kami ni? Roh ni maksudnya, ada ulama menafsirkan roh itu adalah Jibril. Tetapi ada juga ulama menafsirkan ruham min amrina, iaitulah urusan roh daripada urusan kami itu adalah Al-Quran. Sebab manusia terdiri daripada tiga komposisi utama. Pertama sekali akal, nombor dua jasad, nombor tiga roh. Akal makanan dia apa? Baca buku tu makanan akal. kita berfikir itu makanan akal. Itu dia punya gizi dia. Badan apa dia? Ha, badan hak kita duk makan hari-hari, hak duk buka puasa hari-hari, hak sampai tak cukup ha, meja, bucu meja pun tak nampak. Yang tu yang kita duk makan hari-hari. Tak ada jadi masalah. Bak badan, no problem. Tapi masalah roh kita. Apa makanan dia? Makanan roh kita Quran, tuan-tuan. Kalau kita tak bersahabat, bak kata orang muda-muda hari ni tidak ber-BFF dengan Quran. Apa dia BFF? Best friend forever. Quran ni kita punya best friend forever, tuan-tuan. Kalau tak bersahabat dengan dia, dia tak jadi sahabat kita lah. Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Quran, Quran itu akan datang hari akhirat sebagai pemberi syafaat, peguam bela kita dekat akhirat besok. Dialah kawan kita yang sebenarnya. Bukan kawan kita yang baik tidur sebantai, makan setalam, tapi menangis tak sebau. Itu bahaya. Kawan hari ni memang tidur sebantai. Okey, sebab kih nak tidur. Sebab bantai sedap kalau dapat, kalau tidur. Memang A-class. Nombor dua, makan setalam. Makan memang setalam. Makan confirm setalam. Siap-siap, silap-silap, bahagian kita hak talam tu ditalamkan sekali. Dia habiskan pula. Tapi kalau menangis, dia tak sebau. Dia tidak sebahu dengan kita kalau bab kita sedih. Bab kita sedih, tulang kau, aku dah kata dah. Itu bab kita, kawan. Tapi nak kawan dengan siapa? Kawan dengan Quran lah. Kawan dengan Quran. Sebab tu kena baca Quran ni waktu bila? Waktu yang paling sesuai. Dia ada tiga, kata Sheikh Salman Audah. Dia cadang tiga benda kalau kita nak buat dengan Quran ini, cara memaksimumkan Al-Quran. Pertama sekali, baca kena time. Time dia bila? Bila-bila sebenarnya. Tak kisah. Duduk dalam jam, buka Quran baca. Duduk dekat mana-mana, tepi, tengah tunggu. Bazar Ramadan, tengah tunggu apa nama, queue panjang sangat. Orang nak beli murtabak. Apa tah jenis jenama murtabak. Orang queue sampai berapa-berapa tu. Aku tak faham. Semata-mata kerana nak murtabak tu. Sebab Ramadan Al-Mubarak, dia pun beli murtabak. Tak kira lah. Beratok punya. Ya Allah. Pelik tengok. Kalau tepung talam tu kadang-kadang ada tepung talam pandan ke mana tu. Berkelahi, ya Allah ya Tuhan. Sanggup kerana makanan. Tapi berapa ramai yang sanggup tunggu. Tunggu, kalau kata surau ni kunci, tunggu beratok, tunggu surau ni buka. Nak semayang tahajud, berapa ramai? Bab ni kita tak tanya pula lah, subhanallah. Kita ni memang banyak terbalik kod kita. Memang Allahu Akbar. Waktu apa? Waktu tak kisah, waktu Quran. Tapi waktu yang paling best sekali, waktu yang paling elok, apa dia? Inna nasyi'atal laylihi ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Waktu tengah malam, duduk tengah malam itu nasyi'atal layl. Waktu malam tu tengah duduk naik. Tengah naik tu maksud tengah malam tu lah. Waktu tengah malam, hiya ashaddu wat'an. Waktu itu ketenangannya lebih hebat. Wa aqwa muqila. Dan waktu tu waktu yang kalau kita bercakap apa-apa pun, kita akan jadi fokus pada waktu itu. Waktu tengah malam. Dan waktu orang tak ada. Waktu tu waktu sunyi. Cuba gambarkan sebelum subuh tu kalau kita keluar ke rumah, luar rumah, apa ada kat luar? Gelap. Macam itulah juga kita dalam kubur besok, gelap. Gelap. Yang nak teman kita besok ni siapa ni? Quran lah tuan-tuan. Quran. Jadi sebelum dia teman kita, nak jadi macam mana dia teman kita dalam kubur besok, kita kena teman dia lah. Teman dia dekat dunia ni. Kena teman dia. Jangan biar dia jadi barang hiasan ataupun barang yang kita hanya ambil setahun sekali ataupun kadang-kadang kita ambil buat-buat tak indah saja. Ini pertama sekali, masa. Nombor dua, jaudatul qira'ah. Keelokan baca. Baca tu biar bagi elok. Walau suara tak sedap, tak apa. Tapi baca kena elok. Baca kena elok. Abu Musa al-Ash'ari, bila mana dia baca Quran, dia tak tahu Nabi duduk kat luar. Tiba-tiba, Nabi, dia keluar daripada bilik atau rumah dia nampak Nabi SAW. Dia kata, I say man, ya Rasulullah. Kalau saya tahu you ada kat luar, kalau I tahu you ada kat luar, la habbartu laka tahbira, aku akan lagi lunak baca Quran. Aku buat lagi lunak supaya engkau rasa suka aku membaca Al-Quran. Begitu juga imam-imam yang berada di zaman-zaman para sahabat, antaranya Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang cukup sedap baca Quran. Usaid bin Al-Hudair, bacaan Al-Quran dia menjemput malaikat turun. Subhanallah. Kita baca Quran bukan malaikat turun, malaikat menyampah lagi ada. Jadi baca Quran bagi sedap, bagi elok sedap. Jangan sedap tang auzubillah ya. Tang huruf tak jumpa. A'udz billahi minasyaitonir rajim. A'udz billahi memang sedap. Macam peringkat antara bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Nak baca? Ish. Alif tendang min, nun tendang waw. Eh, Sarkis dah. Ha, sekali tak jumpa. Jangan tuan-tuan. Tak ada alasan dah kita tak boleh nak baca Quran. Tak ada alasan. Sebab hari ni benda apa yang tak boleh baca Quran? Pen pun boleh baca Quran. Malu kat pen kalau kita tak boleh baca Quran, tuan-tuan. Pen tu 12 imam lagi dia boleh baca. Ha, start daripada Mahir Mu'aqili. Imam kita baca tadi style Mahir Mu'aqili. Mahir Mu'aqili ni tuan-tuan nak tahu imam masjid haram yang baru. Orang muda jugalah. Tahu kerja dia apa tuan-tuan? Kerja dia betul. Profession dia. Imam tu profession juga. Tapi dia imam masjid haram ni, dia ada 2-3 kategori. Ada imam yang pergi tu lillahi ta'ala, dia tak ada gaji. Ada imam yang pergi ada gaji. Jadi dia ni imam Masjidil Haram. Profession sebenar ni apa? Tuan-tuan tahu tak apa dia? Tak tahu kan? Tak tahu nak bagi tahulah. Nak tahu ke tak nak tahu? Tak nak tahu pun bagi tahu jelah. Apa dia punya? Ni buat pula ni. Masa habis dah. Apa dia punya profession? Dia guru jasmani, tuan-tuan. Cikgu PR. Cikgu PJ. Cikgu pendidikan jasmani. Tapi kerja dia apa? Imam Masjid Haram. Kita punya cikgu PJ, apa kerja dia? Tuan-tuan rahmati Allah. Nak bandinglah, maksudnya mulia Al-Quran itu dengan dengan apabila kita mendampingi dia. Baca bagi sedap. Sedap tu tak semesti suara jadi suara macam Mahir Zain, tak semesti. Tapi sedap dengan erti kata kita baca betul huruf, betul makhraj. Itu kesedapan Al-Quran. Kat situ letak dia. Nombor tiga, tadabbur. Kena faham ayat. Baca biar faham. Faham ni belajarlah. Kena ada proses. Proses dia belajar. Bukan kita baca-baca-baca kita tak erti makna. Bila baca tak erti makna, itu yang tak lekat dalam hati, itu tak mari. Tak tahu. Tadi ayat yang dibaca oleh Tuan Imam kita tadi, wa ibadur rahman alladhina yamshuna al-ard. Hamba-hamba ar-Rahman. Betul ke kita ni hamba ar-Rahman? Perhati betul-betul kat kita ni, betul ke aku ni hamba ar-Rahman? Kalau kita jalan, orang boleh kata ke, ah, ini hamba Allah. Betul ke? Apakah setiap urusan kita tu kita betul-betul memperhambakan diri kita kepada Allah ke, ataupun kita jadi hamba apa? Persoalan lagi. Baru setakat tu. Belum lagi tang surah yang kita duk baca setiap malam. Sabbih isma rabbikal a'la. Segala puji, tasbih. Atas nama Tuhan yang maha tinggi. Betul ke Tuhan maha tinggi dalam hati kita? Ke ada lain benda lain yang lebih tinggi? Alladhi khalaqa fasawwa. Tuhan yang menciptakan dan menjadikan ciptaan itu elok. Elok ke? Betul-betul ke kita appreciate Tuhan yang jadikan kita ni seelok-eloknya, appreciate sungguh ke? Ataupun ada benda yang kita tak appreciate, tak puas hati lagi. Ha, kenin selagi mana tak macam bulan sabit. Ataupun macam sabit, ha, duk sabit rumput tu, ha, dia buat macam sabit rumput. Subhanallah, macam-macam kita ni tuan-tuan. Sebab tu kita kena faham. Bila faham Quran, dia akan datang satu benda pula. Lepas daripada tu, barulah ada rasa nak ikut. Saya nak kongsi satu cerita, pengajaran. Habis cerita ni, habis ceramah tuan-tuan. Senang cerita. Tak payah lama-lama. Cerita ni berlaku dalam Ramadan ni lah. Salah seorang daripada keluarga saya juga. Cerita keluarga lah sikit. Tak apalah. Dia cakap jangan cerita ke orang. Saya kata saya tak cerita ke orang. Masuk dalam ceramah je. Saya kata. Dia tanya saya. Dalam Facebook. Hari ni semua teknologi betul ni. Facebook lah. Tanya dalam muka buku tu. Kan? Dia tanya, dalam Quran, Allah cerita semua benda. Contoh benda-benda haram, Allah cerita. Allah cerita apa? Allah cerita tentang arak. Allah sebut arak, sebut haram. Okay? Allah cerita tentang khinzir. Allah sebut haram, arak. Ini apa, babi, khinzir. Allah budak ada sebut pula binatang tu. Khinzir, haram, haram. Okay? Tapi dia tanya soalan. Dalam Al-Quran, betul lah Allah suruh tutup aurat. Tapi mana ayat Allah suruh tutup rambut? Dia tanya saya. Tak ada pun dalam Quran suruh tutup rambut. Kan? Sebab dia tak pakai tudung. Yang tu yang ditanya saya tu. Saya pun kata okey, tak apa. Nak jawab dalam FB, aku malas nak tulis. Hang telefon lah senang. Ha, telefon ni sedap sikit belasah. Kata. Tapi tuan-tuan yang rahmati Allah, macam tu lah. Kita dengan keluarga. Keluarga ni paling susah nak dakwah. Paling susah. Nak suruh anak kita bangkit mayang subuh. Susah tu. Nak? Nak suruh, bukan anak kita, kita-kita sendiri membayar. Nak? Kau orang lain. Sebab tu Nabi Ibrahim guna bahasa paling lembut dengan bapak dia. Sedangkan bapak dia ketua penyembah berhala. Kan senang? Ha, kalau jumpa family, jumpa sama-sama family. Ustaz takkanlah ustaz jumpa sama-sama family tak bagi tazkirah aku. Nak bagi tazkirah. Takkan jumpa sekali dah lah jumpa kadang-kadang setahun sekali. Tiba-tiba pula, Assalamualaikum warahmatullah. Ketahuilah bahawa hak tak pakai tudung. Haram. Cakap begitu. Mampuih lah dia pun tak dengar. Slow-slow tuan-tuan. Berapa lama ni? Tahun dah, bertahun dah. Akhir dia tanya, ha, ni peluang, masa ni peluang. Dia pun telefon, telefon-telefon saya kata, ha, apa masalah? Apa masalah? Kata ada masalah ni lah. Masalah ni, ha, apa masalahnya? Tak faham. Okay. Tang mana dalam Quran dia kata, Tuhan tunjuk benda ni. Saya kata, buka surah An-Nur. Dia kata, buka dah. Oh, kemah. Buka dah. Ayat 31. Ha, buka dah ayat 31. Dia tahu dah. Okay. Baca tang ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah dia melabuhkan tudungnya itu bawah daripada dadanya. Tu tafsiran, eh. Tafsiran kat situ. Saya kata berhenti situ cukup. Jangan pergi indikator lain, pergi kat situ je. Fokus tang ayat tu je. Cuba baca. Baik. Pertama sekali, hendaklah dia melabuhkan orang perempuan. Yakni orang perempuan itu melabuhkan. Satu benda yang kita pakai, benda tu kalau labuh, istilah dia kalau labuh, kita pakai kot bawah ke kita pakai kot atas? Saya tanya. Baju, orang nak ukur baju tu labuh ke tak? Shh, diam. Baju tu, dia apa nama ni, labuh ke tidak? Kita ukur kat mana? Nak beli baju raya, orang ukur kat sini ke? Orang ukur kat sini. Nak tahu labuh ke tak? Ukur kat sini. Kat bau kan? Ha. Jadi kalau benda tu dilabuhkan, contoh kita kata, langsir ni labuh lah. Orang kata tak labuh kalau dia pasang hak tengah-tengah langsir tu. Dia punya cermin duduk ada atas lagi, dia pasang tengah. Labuh ke tu? Tak, itu singkat namanya. Sama ada singkat akai ataupun tak ti. Sebab orang pasang langsir kat atas kan? Saya kata, baik. Bila Allah Taala sebut melabuhkan, bab labuh ni, okey, faham dah labuh? Okey, faham dah. Dia mesti sesuatu daripada atas ke bawah. Baik. Khumur Tuhan sebut. Khumur ni apa? Tudung. Tudung ni kalau istilah kita tudung kot bawah ke kita tudung kot atas? Tudung saji. Letak makanan atas meja. Ahmad Fatih. Letak makanan atas meja. Kita tudung saji tu kita letak bawah meja ke atas meja? Atas kan? Kita tutup atas ke kita tutup bawah? Tutup atas. Baik. Tudung sifatnya menutup atas. Atas apa? Saya tanya dia. Atas kepala. Atas kepala tu ada apa? Rambut lah. Pernah tak tengok orang pakai tudung dia tutup kulit kepala rambut dia kat luar? Yang ni terror. Hak ni Kak Moh pun tak boleh buat lah tu. Dia pun tak terak tu. Ha. Maksudnya, Kak Moh, hak lepas-lepas terawih, buka terus tudung. Lepas terawih, dalam masjid. Allahu Akbar. Ini kena cakap terang-terang. Sebab, nampak sangat. Panas sangat ke? Allahu Akbar. Panas sangat ke? Qulna ru asyaddu harran. Katakan, neraka tu panas lagi. Neraka tu panas lagi. Neraka itu panas lagi. Subhanallah. Apa kita kata? Dia kata, ha, ada rambut lah. Jadi, saya kata, persoalannya, penakulan mantiknya daripada situ. Tutup apa? Kepala. Atas kepala ada rambut. Jadi, kena tutup rambut. Tuhan tak terang. Dia diam. Okey, nak mudah bagi faham. Tuhan kata kat kita, kulu washrabu, makan dan minum. Siapa dia reti makan nasi buka puasa? Ada Tuhan sebut nasi dalam Quran. Tunjuk kat saya ayat Tuhan sebut nasi dalam Quran. Ada. Sambil belajar ada. Ha? Doyan ada. Tak ada. Cuba tengok benda dalam Quran. Kalau betul-betul nak ikut, ha, makan benda hak dalam Quran. Apa dia Tuhan sebut dalam Quran? Roti lagi, kacang dal, bawang. Tiga benda ni cukup tuan-tuan. Kalau tuan-tuan makan, confirm bau badan tuan-tuan serupa macam kari itulah. Kari dal tu. Saya duduk dengan orang Pakistan lama. Saya tahu. Depa kalau masuk kolam mandi, kami dulu kat universiti ada kolam mandi. Kalau depa terjun dulu kolam tu, pakai kami tak boleh masuk dah. Sebab air tu berubah daripada mutlak jadi air tak mutlak. Berubah bau dia. Warna tu mungkin juga. Bau dia confirm berubah. Nak habis dah. Jadi saya kata, mana dapat nasi tu? Dia kata, taulah orang-orang kita duk makan. Ada orang ajak kita makan. Macam itulah juga. Al-Quran dia bukan cerita semua benda detail. Dia cerita asas-asas supaya dapat isyarat. Isyarat tu mari mana? Dalam hadis. Mari dalam kata-kata ulama. Mari dalam ni. So kita faham. Oh, okay. Lepas tu, labuh bawah dada pula. Labuh bawah dada ni mana pula? Allah sebut juyub, jaib. Adkhil yadaka fi jaibika. Tuhan suruh masuk, apa nama tu, tanganmu wahai Musa, masuk dekat poket. Masuk poket, zaman dulu orang buat paket, orang tak buat paket ni. Ni paket atas ni, ni orang putih yang buat. Orang dulu kalau buat baju, jubah, paket dia tang mana? Saya tunjuk, tuan-tuan. Paket tang? Ni kan? Adkhil yadaka fi jaibik. Takhruj baydha. Ha, kan? Masuk kat sini. Jadi labuh tak ke mana? Jaib tu, bahasa Arab, poket. Sinilah. Kan? Jelas tak? Jelas, jelas. Quran jelas satu-satu. Kan Quran jelas satu-satu? Saya kata. Lepas tu dia diam. Jadi, apa lagi? Transformasilah. Saya kata. Ha, yang ni, cucuk dakwah ni. Kat sinilah tempat dia. Transformasilah. Itulah. Itulah apa pula. Dia kata. Jangan habang kat orang lagi. Ya? Eh, tak habang eh. Saya kata, tak habang eh. Tapi tiga kali ceramah, tiga kali lah aku habang. Kata. Tak habang eh. Dia maksudnya kat keluarga terdekat lah. Sebab kadang-kadang benda nak buat baik ni ada je setan yang menghalang. Bukan setan. Betul-betul setan tu. Setan manusia ni. Ada je. Sikit-sikit dulu sudahlah. Cik, sikit-sikit dulu. Dia ingat apa? Sikit-sikit. Ya? Maksudnya kita ni kadang-kadang oleh kerana kita tak faham, maka kita akan jadi jauh dengan Quran. Jo. Jadi untuk itu kita kena cuba sedaya upaya memahami Al-Quran sebab dia sangat indah. Dan bila kita memahami keindahan Al-Quran, barulah realiti hidup kita itu akan berjalan bersama-sama dengan Al-Quran. Barulah kita boleh jalan dengan Quran. Barulah kita boleh hati kita on dengan Quran. Barulah kita boleh faham. Rupa-rupanya Allah tunjuk macam-macam lagi dalam Quran. Bab makan Allah tunjuk dalam Quran. Bab pakai Allah tunjuk dalam Quran. Bab cakap Allah tunjuk dalam Quran. Bab semua bab, tuan-tuan. Bab nak boleh hendak pun Tuhan tunjuk dalam Quran. Siapa tak boleh hendak, ada cara dalam Quran. Caranya dalam bulan Ramadan pun ada cara. Nak semang, itu kena semang lain. Cerita dia tak sempat malam ni. Sebab panjang nak cerita. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Moga-moga permukiman kita dalam Ramadan ini akan membuahkan ketakwaan dan jauh daripada kealpaan. Dan moga-moga Ramadan kita pada kali ini akan menjadikan kita lebih dekat dengan Allah dan lebih dekat dengan rumah-rumah Allah. Saya ucap tahniah kepada tuan-tuan kerana boleh datang surau ini dalam keadaan yang sebegini ramai. Dan saya yakin tuan-tuan mampu mengubahnya. Yang ini mengubah, bukan mengubah keadaan ini menjadi lagi sikit. Yang tu memang mampu tiap-tiap tahun jadi lagu tu. Daripada ramai, mampu mengubah menjadi sikit. Itu memang mampu. Tetapi yang kita nak, mampu mengubah keadaan yang dulu sikit kepada makin ramai dan makin ramai. Biar surau kita nampak sempit, tak apa. Jangan nampak luas. Luas sebab tak ada orang. Wallahu ta'ala alam. Aku lukul lihazza wa sallafu lalai wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.